Gaza di ujung gelisah, diiringi syahdu lembut lakumu. Kau sebab ini agung jiwamu, namun kau tiada menuai kuat cintaku. Tak adanya sekutu rindu. See you.